مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah yang akan kita pelajari adalah di halaman 14 ya. Tentang apakah belajar hadis harus bersanad. Sampai sekarang masih ada orang yang punya keyakinan semacam itu. Sehingga dia ketika belajar harus punya sanad. Sanadnya sampai ke gurunya. Maka ketika dia ngaji hanya mau dari guru yang bersanad. Ya, kalau di tempat kita yang paling gampang ya seperti LDII itu mensyaratkan harus punya sanad. Nah sekarang apakah ketika kita belajar hadis kita harus bersanad? Kita akan baca terlebih dahulu dan nanti kita akan lihat bagaimana penjelasannya. Silakan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ketujuh, belajar hadis haruskah bersanad? Sebelum masa tadwin atau kodifikasi hadis, sanad dijadikan sebagai cara untuk mengontrol validitas penukilan informasi. Bahkan sebagian ulama hanya mau menerima hadis jika disampaikan dengan bersanad. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Ilmu itu agama, jadi perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 26. Baik, ini berlaku, kaidah ini berlaku sebelum kodifikasi hadis. Sehingga orang menyampaikan hadis itu dari lisan ke lisan, ketok tular dari lisan ke lisan. Maka ada sebagian ulama yang dia punya standar. Ketika dia mendengarkan hadis, orangnya diminta, kau dapat dari mana? Dari si A, dari si B, dari si C, dari sahabat, dari Nabi SAW. Baru diterima. Karena kalau tidak seperti itu, dia enggak bisa memverifikasi, dia enggak bisa ngecek ini hadisnya valid, sahih atau tidak. Dulu seperti itu. Dan para ulama sangat perhatian dalam masalah ini seperti Muhammad bin Sirin. Sampai beliau pernah mengatakan, laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Andaikan bukan karena sanad, andaikan bukan karena sanad, maka siapapun akan bebas berbicara. Karena kalau dengan sanad, dia akan lebih mempertanggungjawabkan. Kau dapat ini dari mana? Dari A. Lalu A dari mana? A dari B. B dari mana? Dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW. Nah itu nyambung. Tapi kalau dia waton menyampaikan, tidak bisa membawakan asal-usul berita itu, laqala man syaa'a ma syaa'a. Maka siapapun dia bisa bebas berbicara sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini kejadiannya di masa silam sebelum hadis itu dibukukan. Sekarang kita lanjutkan. Para ulama sangat menghargai sanad karena dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengetahui keabsahan hadis. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-isnadu silahul mu'min, fa idza lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi syai'in yuqatil. Sanad adalah senjata bagi seorang mukmin. Jika orang itu tidak memiliki senjata, dengan apa dia akan berperang? Syaraf As-Sahabil Hadis halaman 42. Kemudian setelah masa kodifikasi hadis, sanad sudah tidak dipakai sebagai alat kontrol validitas penukilan informasi. Sebagian orang tetap mempertahankan dengan maksud menjaga tradisi mulia umat Islam demi memperoleh berkah atau tabaruk. Baik. Jadi setelah dikodifikasi, kodifikasi itu artinya dibukukan ya. Maka para ulama pada waktu menulis hadis itu dicantumkan pula sanadnya. Sehingga di buku Bukhari itu kitab Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis yang lain, itu dicantumkan. Haddatsana Gundar, haddatsana Gundar, haddatsana fulan, Muhammad bin Bashar, guru-gurunya Imam Bukhari yang lain. Lalu dicantumkan di situ, dari siapa Imam Bukhari mendapatkan hadis itu. Dari situlah kita bisa ngecek. Kalau Bukhari kita yakini sebagai orang yang terpercaya, beliau tidak berdusta, berarti ketika beliau menyatakan, saya dapat hadis ini dari si A, dari si B. Ketika kita mengatakan, saya dapat hadis ini dari si A, dari si B, berarti kita meyakini hadis Bukhari ini sahih. Gitu ya. Nah, Bukhari tidak mungkin, Bukhari tidak berdusta dalam masalah ini. Baik. Lalu kenapa di masa sekarang masih ada orang yang terkadang menggunakan sanad? Contohnya, ini seorang hafid, hafal Quran, dan bersanad. Saya mau tanya Bapak Ibu ya. Orang yang membaca Al-Quran, antara yang punya sanad dengan yang gak punya sanad, bunyinya sama atau beda? Sama atau beda? Ya, sama. Gak ada perbedaan, walaupun satu huruf pun. Bunyinya sama. Antara seorang qori yang punya sanad dengan qori yang tidak punya sanad, itu bunyi teks Qur'annya sama. Karena ketika setoran Al-Quran, dia itu memakai mushaf sebagaimana yang kita punya. Dihafalkan, lalu setelah itu disetorkan ke gurunya, baru kemudian gurunya menyampaikan, saya punya sanad. Sanadnya seperti ini, dari A, dari B, dari C, dan seterusnya, sampai Ali bin Abi Thalib, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di posisi ini, antara yang bersanad dengan yang tidak bersanad, bunyinya sama. Qur'annya sama. Lalu apa fungsi sanad di situ? Fungsi sanad di situ, di sini saya sebutkan ya. Sebagian orang tetap mempertahankan dengan maksud menjaga tradisi mulia umat Islam demi memperoleh berkah, demi tabarruk. Sehingga kalau ada orang yang dia punya sanad Al-Quran, itu tabarruk. Dan sekarang bukan syarat untuk ngambil sanad harus hafal Al-Quran. Bukan syarat untuk ngambil sanad harus hafal Al-Quran. Ada beberapa kawan saya yang dia punya sanad tapi gak hafal. Nah terus kamu setorannya gimana? Dulu cuma setoran beberapa surat saja. Dan itu dibuka pakai buka mushaf. Dia buka mushaf, baca di depan gurunya. Bahkan itu dilakukan secara online. Dilakukan secara online. Sehingga dia ketika ngambil sanad itu Zoom dengan gurunya. Online pak. Setelah itu dapat sanad, dikirimi dari sana satu lembar piagam sanad. Ya, salah satunya kalau di MIPS itu ada salah satu guru yang punya sanad dan beliau belum hafal Quran. Terus saya tanya, ngambil dari mana? Dari salah satu guru saya di Lombok. Berarti antum ke Lombok? Bukan, online. Sehingga pakai Zoom, lalu membaca Quran secara online, sudah dibenarkan oleh gurunya. Kalau sudah benar, dikasih sanad. Dan sanadnya itu panjang sekali tulisannya. Dari A, B, C, D, D, panjang sekali ya. Sampai lebih dari 23 orang. Dan itu ditulis dalam satu piagam. Inilah sanadnya. Artinya, punya itu dan gak punya itu sebenarnya sama saja. Tidak ada pengaruh sedikit pun di posisi teks Al-Quran yang dia baca. Maka orang yang punya sanad dalam membaca Al-Quran tidak lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang gak punya sanad. Karena sebenarnya teksnya sama. Bapak-bapak kalau mau punya sanad bisa, tapi syaratnya bacaan Qurannya harus benar dulu. Setelah bacaan Qurannya benar, nanti tinggal store ke orang yang punya sanad. Anda bisa buka mushaf, baca, nanti bisa punya sanad. Kemarin ada yang menawarkan sanad dari Mesir, dan itu bisa online. Ada juga yang dari Madinah bisa online, tapi harus bayar sekian juta, Nah itu nanti akan dikasih sanad berupa piagam begitu ya. Cuman saya pribadi ya buat apa yang seperti ini? Karena tidak ada bedanya antara yang punya sanad dengan yang tidak punya sanad. Artinya secara teks yang kita baca sama. Baik. Namun kita tetap menghargai usaha mereka dalam mencari sanad, dan salah satu di antara latar belakangnya adalah mimba bit tabarruk dalam rangka untuk ngalap berkah. Keterangan itu disampaikan oleh Ibnu Jama'ah. Coba kita lihat keterangan Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah seorang ulama yang hidup pada tahun 639 sampai 733 Hijriah menegaskan bahwa pada masa beliau sanad sudah tidak lagi dianggap sebagai alat kontrol keabsahan hadis, sehingga tidak berpengaruh terhadap sahih maupun dhaifnya sebuah hadis. Di kitabnya An-Mahal Ar-Rawi, Ibnu Jama'ah menyebutkan, tujuan sanad pada masa kita bukanlah untuk mengontrol validitas riwayat hadis atau untuk memeriksa kesahihannya. Alasannya tidak ada yang membawakan hadis bersanad saat ini, melainkan di sana ada perawi yang tidak kuat hafalannya atau tulisannya tidak terjaga sehingga tidak dijadikan acuan. Akan tetapi mencari sanad pada zaman sekarang bertujuan untuk melestarikan mata rantai sanad yang menjadi ciri khas umat ini sejauh yang kami tahu. Baik. Sehingga tidak ada tujuan dalam rangka untuk ngontrol ya. Seperti misalnya saya membaca Sahih Bukhari dengan bersanad. Antara yang bersanad dan yang tidak bersanad sama saja teksnya. Antara yang bersanad dengan yang tidak bersanad sama. Nah, Islam Jamaah mereka punya sanad. Punya sanad Sahih Bukhari ini saya baca sanadnya dari mana? Dari guru A, B, C, D dan seterusnya sampai Madigol Abu Ubaidah, pendirinya Islam Jamaah. Kemudian Madigol Abu Ubaidah ke atas sampai mana? Banyak di antara mereka yang enggak tahu. Banyak di antara mereka yang tidak ngerti. Namun intinya bahwa keberadaan sanad itu untuk zaman sekarang tidak diperlukan dan tidak bisa dijadikan sebagai kontrol antara sahih dan dhaif. Sebab semuanya sudah dikodifikasi, sudah tertulis, sehingga kita tinggal baca apa yang tertulis. Maka penilaian sah dan tidaknya, sahih dan tidaknya, itu dilihat dari sanad yang dicantumkan dalam buku itu. Dilihat dari apa? Sanad yang dicantumkan dalam buku itu. Ketika di buku itu menyebutkan sanad dan di situ ada yang bermasalah, maka di situ bisa kita katakan hadisnya sahih atau hadisnya dhaif. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, insyaallah bisa dipahami ya. Naam. Selanjutnya, belajar hadis apakah harus mangkul? Mangkul itu dinukil dari guru. Mangkul artinya apa? Dinukil dari guru. Apakah belajar hadis harus dinukil dari guru? Nek randui guru, apakah ilmunya sah ataukah tidak? Sekarang coba kita baca. Belajar agama harus mankul. Mankul artinya dinukil atau diambil langsung dari sumbernya secara berhadap-hadapan. Keyakinan bahwa ilmu agama yang sah hanya bisa diperoleh secara mankul sangat bertentangan dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil di Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa sampainya ilmu kepada seseorang tidak harus dengan cara mankul. Kapanpun ilmu itu sampai kepadanya, selama kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, ilmu itu adalah sah dan harus diamalkan. Baik. Jadi ini penting ya. Saya sampaikan ini karena ada orang yang punya pemahaman tadi. Ilmu itu harus mankul. Kalau enggak mankul, tidak sah. Kalau enggak mangkul, tidak sah. Karena ilmunya tidak sah, maka amalnya tidak sah. Kalau amalnya enggak sah, berarti orang itu tidak pernah beramal. Kalau tidak pernah beramal, maka orang itu keluar dari Islam. Itu runtutannya. Sehingga kenapa Islam Jamaah mereka menilai kita ini sebagai orang yang di luar Islam? Sebab kita ini ilmunya tidak mangkul. Satu. Yang kedua, Kalau ilmunya tidak mangkul, berarti ilmunya enggak sah. Kalau ilmunya tidak sah, maka amalnya tidak sah. Kalau amalnya enggak sah, berarti sama dengan ratau sholat, ratau jumatan, ratau poso, ratau-ratau. Semuanya dianggap tidak diakui. Karena tidak diakui, maka sama dengan orang yang tidak pernah beramal, dan itu dianggap keluar dari Islam. Itu asal-usulnya kenapa mereka menilai di luar Islam jamaah sama dengan non-muslim. Dan ini keyakinan yang tidak benar, karena bukan syarat untuk mendapatkan ilmu harus mangkul. Sebutkan contoh kita bisa mendapatkan ilmu tanpa mangkul. Contohnya apa? Jenengan moco piyambak ini kok tidak mangkul, Pak? Sehingga bapak-bapak atau ibu-ibu ketika membaca Al-Quran plus terjemahannya, lalu memahami apa yang ada dalam isi Quran itu, berarti jenengan belajar tidak mangkul. Karena baca sendiri, enggak pakai buku, enggak pakai guru. Nah, ketika baca sendiri, kok mendapatkan sebuah kesimpulan, ilmunya ini tidak sah. Sebab tidak punya mangkul tadi. Paham insyaAllah? Sekarang coba kita lihat bahwa untuk mendapatkan ilmu tidak harus mangkul. Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh." Al-Qur'an ini telah diwahyukan kepadaku Muhammad agar aku memberi peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an ini dan siapa saja yang sampai kepadanya. Quran surat Al-An'am ayat 19. Kalimat waman balagho kepada siapapun yang Al-Quran ini sampai kepadanya, maksud kalimat tersebut untuk mengimani isi Al-Quran tidak dipersyaratkan bahwa seseorang harus bertemu langsung dengan Nabi SAW selama orang tersebut membaca Al-Quran dan bisa memahaminya dengan benar, dia wajib mengimani dan mengamalkan isi Al-Quran, walaupun dia tidak bertemu Nabi SAW. Ibnu Katsir menukil keterangan dari Muhammad bin Ka'ab yang mengatakan man balaghahul Qur'an fa ka'annama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kepadanya Al-Qur'an telah sampai, dia seolah telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Al-Qur'an sendiri yang menegaskan untuk bisa dianggap telah mendapatkan Al-Quran tidak harus ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 19. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku liunzira bihi, agar aku memberikan peringatan dengan Al-Quran ini dan siapa saja yang sampai kepadanya. Sehingga orang yang mendapatkan Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, berarti dia dapat Quran secara mangkul. Ada enggak orang yang dapat Quran tapi tidak melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya? Ada enggak, Pak? Banyak. Kita ini ya. Kita dapat Quran dari mana asal-usulnya? Guru TPA. Guru TPA jenengan dapat Quran dari mana? Guru TPA-nya dulu. Terus sebelumnya dari mana? Wallahu a'lam. Sehingga kita sendiri ya tidak bisa menyebutkan kita dapat Quran dari mana. Karena apa yang kita pelajari itu tidak mangkul. Sehingga kita belajar Al-Quran melalui guru TPA, ini cara mocone A, cara mocone B, cara mocone C, dan seterusnya. Dan itu tidak mangkul. Apakah ilmu Quran kita sah? Bagi yang mensyaratkan harus mangkul, tidak sah. Bagi yang mensyaratkan harus mangkul, tidak sah. Sehingga tidak boleh bagi orang yang membaca Al-Quran sementara tidak mangkul, karena ilmunya dianggap tidak sah. Selanjutnya. Alasan pertama, Al-Quran sampai kepada kita bukan dengan cara mangkul, tetapi melalui mushaf Al-Quran yang sudah tercetak dan kita pelajari di berbagai lembaga pendidikan Islam. kita tidak pernah mankul Al-Quran dari siapapun. Jika disyaratkan bahwa ilmu harus didapatkan dengan cara mankul, tentunya Al-Quran yang kita baca tidak sah untuk kita amalkan sampai kita memiliki sanad. Kita bisa bayangkan ketika ada orang Islam yang membaca satu ayat atau hadis dari sebuah tulisan, dan dia bisa memahaminya, kemudian dia enggan mengamalkannya dengan alasan nunggu mankul dulu, betapa banyak perintah dan larangan yang akan dilanggar oleh manusia. Baik, dipahami insya Allah ya. Jenengan buatan wajib poso loh Pak. Loh kenapa? Ilmu ini duru mangkul. Tapi saya tahu itu puasa itu wajib. Taunya dari mana? Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam. Jenengan dapat itu mangkul enggak? Tidak, berarti enggak wajib bagi jenengan. Akhirnya raposo. Jenengan durung wajib sholat. Loh kenapa? Karena ilmunya jenengan enggak mangkul. Akhirnya enggak sholat. Wah, enggak karuan nanti jadinya. Andai semua itu syaratnya harus mangkul, maka banyak sekali perintah dan larangan yang ditinggalkan oleh manusia. Padahal kita meyakini puasa itu wajib, sholat itu wajib. Melalui apa? Ayat Al-Quran yang kita pelajari, kita mengenalnya, kita memahaminya, meskipun ilmu yang kita dapatkan tidak melalui proses mangkul. Alasan yang kedua. Kedua, keberadaan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan ke berbagai penguasa kafir. Orang yang melek sejarah tentu pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali mengirim surat kepada para raja kafir demi mengajak mereka untuk masuk Islam. Surat ini dibaca oleh mereka sendiri atau melalui penerjemahnya. Demikian pula para khulafaur rasyidin, mereka mengirim surat kepada para sahabat yang berada di berbagai penjuru negeri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa ila Qaisara wa ila Najashi wa ila kulli jabbarin yad'uuhum ila Allah ta'ala wa laysa bin Najashi alladhi shalla alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra, Kaisar, Najashi dan kepada seluruh pengusaha penguasa untuk mengajak mereka kepada Allah, namun bukan Najasyi yang jenazahnya disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari nomor 7 dan Muslim nomor 4583. Al-Khattab Al-Baghdadi menegaskan, sungguh surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi agama yang harus dianut dan wajib diamalkan isinya bagi umat manusia. Demikian pula surat-surat Abu Bakar, Umar dan surat para khulafaur rasyidin yang lain. Semua harus diamalkan isinya. Baik. Jadi meskipun dia tidak pernah mangkul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dapat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kata para ulama isi surat Nabi wajib diamalkan. Dan mereka tidak boleh beralasan, wah kurang ketemu langsung kok. Enggak boleh beralasan demikian. Karena bukan syarat ketika dapat ilmu harus ketemu langsung dengan guru. Kita bisa dapat ilmu dengan cara membaca di WA, atau membaca situs internet, atau mendengarkan melalui YouTube, dan seterusnya. Dan itu tidak mangkul. Selanjutnya. Kita bisa bayangkan, andai sistem mangkul menjadi syarat keabsahan ilmu, berarti para raja itu berhak untuk menolak isi surat sampai mereka mangkul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi mereka mengajarkan Islam secara mankul. Setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara ini pun dipakai oleh para sahabatnya. Misalnya surat Umar kepada Abu Musa Al-Ansari yang memuat hukum-hukum yang berkaitan dengan peradilan dan cara beristihad. Demikian pula Aisyah menulis surat kepada Hisham bin Urwah yang berisi tentang salat. Baik, insyaallah dipahami ya. Sehingga dulu sudah menjadi kebiasaan umum orang mendapatkan ilmu tanpa ketemu langsung, dan di antara medianya adalah surat. Ya kalau pakai bahasa kita, medianya bisa video, bisa rekaman audio atau media-media yang lainnya. Kalau dulu karena tidak ada video, tidak ada audio, maka media satu-satunya adalah mengirim tulisan dalam bentuk surat. Saya masih ingat nih ya. Jadi kalau sekarang orang punya masalah, punya kasus apapun, begitu mudah bagi dia untuk bisa mendapatkan jawaban dengan cara ngirim WA ke ustaz. Ustaz, saya punya pertanyaan seperti ini, langsung WA. Dulu sebelum ada internet, dan kalaupun misalnya ketika sudah ngirim WA ke ustaz enggak dijawab, dia bisa searching jawabannya di Google. Nemu situs konsultasi syariah atau Rumah Iso atau Muslim Orid atau situs-situs Islam yang lainnya. Itu sekarang. Dulu sebelum ada seperti ini, beberapa asatidah kalau punya kasus itu ditulis panjang sekali suratnya, berlembar-lembar, setelah itu dikirim melalui pos, Pak. Ya, dulu kan belum ada Wahana, belum ada CNE, belum ada ya. Adanya pos, dikirim melalui pos. Itu bisa nunggu sebulan, dua bulan. Ustadz Aris Munandar dulu melakukan murosalah seperti itu. Dikirim ke Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik. Dari Jogja kirim ke Al-Furqan. Ya. Lalu setelah sampai di sana dalam waktu yang panjang ya. Mungkin surat ya lebih lama daripada sekarang kan, karena transportasi enggak secepat sekarang, belum ada tol. Setelah sampai di sana dari Jogja sampai Al-Furqan mungkin satu pekan, dibaca kan belum langsung bisa dijawab ya. Dipelajari dulu, itu bisa makan waktu satu bulan baru dapat jawabannya. Bisa makan waktu satu bulan baru ada balasan surat, balasan dari pesantren. Masya Allah. Maka sekarang kalau ada orang yang ingin mendapatkan ilmu secara instan, hasilnya ya instan juga. Artinya tidak kuat melekat. Tapi kalau melalui proses yang panjang, umumnya hasilnya akan lebih bertahan. Karena itu, ini nikmat yang luar biasa ya. Ini bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adanya media-media sosial, fasilitas yang disediakan, sehingga kita bisa mengakses ilmu dengan mudah. Jamaah yang tidak hadir di Masjid Al-Hidayah Kerajaan tetap bisa menyimak kajian ini melalui online di YouTube, ANB Channel, atau di Niaga TV. Sehingga semuanya tetap bisa memperhatikan dan mendapatkan manfaat. Dulu kalau enggak hadir di tempat, enggak bisa, Pak. Sehingga effort yang harus dikeluarkan, usaha yang harus dikeluarkan oleh manusia untuk bisa dapat ilmu di masa silam lebih kuat dibandingkan di masa sekarang. Baik. Dan kami ingatkan ya, bagi para jamaah yang ikut kajian melalui online, Anda tidak mangkul ilmunya ya. Karena enggak ketemu langsung, tapi mangkul online. Sah atau tidak ilmunya? Hah? Sah atau tidak? Sah, karena bukan syarat ketika belajar harus mangkul. Baik, sekarang kita baca yang ke-8. Ke-8, tidak semua hadis yang tersebar di masyarakat statusnya sahih. Salah satu musibah yang menimpa umat adalah munculnya orang-orang yang tidak memiliki kesadaran terhadap akhirat, sehingga mereka berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Motivasi mereka beragam. Ada yang memang ingin merusak umat Islam dari dalam, ada yang ingin terkenal, dan berbagai motif yang lain. Masya Allah, baik. Di antara musibah besar yang menimpa umat ini, munculnya orang yang tidak punya kesadaran terhadap akhirat, sehingga dia itu sembrono, berani melanggar aturan tanpa ada perasaan beban dosa. Banyak sekali, Pak, seperti itu, Pak. Di sekitar kita, di masyarakat. Karena itu perlu dihati-hati. Termasuk diantaranya terlalu berani berdusta. Dusta itu kan sekarang jadi hal yang lumrah ya. Ngapusi biasa-biasa aja. Sampai dia disebut sebagai tukang ngapus-hapus ya tetap biasa saja. Enggak merasa malu, enggak merasa berdusta. Di masa silam orang dikasih julukan dia itu tukang ngapusi, munafik. Untuk mengembalikan tingkat kepercayaannya lama itu, Pak. Lama sekali. Di masa sekarang ngapusi jadi tradisi. Dan yang namanya hilang kepercayaan itu kan sebenarnya apa? Dihapusi karo senjata. Menjadi senjata. Sekarang ya, pinter ngapusi itu malah jadi senjata. Sehingga prestasi. Baik. Dulu orang kehilangan kepercayaan itu seperti kehilangan dunia seisinya. Saya sedikit cerita. Imam Bukhari orang yang sangat dipercaya ya. Sehingga hadis-hadis beliau menjadi diterima oleh masyarakat. Pernah satu ketika beliau itu naik perahu. Naik perahu mau menyeberangi entah lautan atau apa, yang jelas beliau naik perahu. Ya ada banyak penumpang di situ, ada banyak penumpang, kemudian naik perahu. Nahkodanya, pemilik perahu yang nyupir, itu tanya kepada masing-masing penumpang, bawa uang berapa, biar tolong dihati-hati. Imam Bukhari ketika ditanya, Anda bawa uang berapa? Jujur beliau menjawab, kita kalau bawa uang ya, ditanya kan biasanya, ngaku gak pak? Hah? Gak ngaku, didelik nih pak, gak ngaku kita. Imam Bukhari ketika ditanya, Anda bawa uang berapa? Beliau dengan jujur menjawab, 1000 dinar. 1000 dinar pak. Ya kurang lebih 4 kilogram emas. Banyak ya. Saya bawa uang 1000 dinar. Nakodanya kaget, masya Allah. Kaget dia. Dah. Malam harinya semuanya tidur. Masih di atas perahu. Pagi harinya, supirnya ini teriak, saya kehilangan uang 1000 dinar. Ada orang yang ngambil uang saya sebanyak 1000 dinar. Tolong dicarikan sebelum perahu ini mendarat. Coba pak, kira-kira gimana? Imam Bukhari langsung membuang 1000 dinar tadi ke laut. Dibuang uangnya. Akhirnya digeledah satu-satu. Digeledah, ya gak ketemu. Ada yang bawa 500, ada yang bawa sekian ratus, ada yang bawa sekian, ada yang bawa sekian. Gak ada yang membawa satu gepok 1000 dinar, gak ada. Sudah, mendaratlah perahu itu. Si nahkoda ini curiga. Akhirnya dia balik tanya kepada Imam Bukhari, uang kamu kemana yang 1000 dinar? Tak buang. Tak buang. Duh kenapa? Andaikan tadi waktu kau menuduh kehilangan 1000 dinar, lalu dipercaya orang, kemudian ternyata itu ada di tasku, dunia seisinya habis bagiku. Masya Allah. Sanggup untuk meninggalkan 4 kilogram emas dalam rangka mempertahankan kepercayaan. Coba, di zaman sekarang kan tidak ya. Ngapusi gak apa-apa, yang penting itu duit 10.000, 20.000. Pakai ngapusi. Orang nyembah dunia, meskipun dia harus meninggalkan tingkat kepercayaan dirinya itu hilang. Sehingga dia jadi gak dipercaya orang. Terkenal ngapusi pak. Hanya untuk memperjuangkan 10.000, 20.000, 30.000. Itu pakai ngapusi. Ini orang masya Allah. Meninggalkan 1000 dinar dalam rangka untuk menjaga kepercayaan. Karena kalau duit ini hilang, masih memungkinkan untuk kembali. Tapi kalau kepercayaan hilang, coba. Imam Bukhari maling 1000 dinar. Pas kan nanti debat dulu ya. Debat dulu ketika tertuduh. Loh kok ada 1000 dinar di tasnya Bukhari? Berarti Bukhari yang ngambil uangnya si nahkoda ini, supir kapal ini. Mungkin nanti akan debat dulu. Tapi proses debat itu sudah menurunkan tingkat kepercayaan. Dibuanglah uang itu, pak. Daripada nanti bikin masalah. Masya Allah. Andaikan cerita ini sahih, maka ini menunjukkan bagaimana usaha yang dilakukan oleh para ulama di masa silam untuk menjaga kepercayaan. Maka dulu ada orang yang selama hidupnya gak pernah bohong, selama hidupnya gak pernah berdusta. Itu ada pak. Kita di masa sekarang, ada gak orang yang selama hidupnya hanya berbohong 100 kali? Berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali. bahkan banyak yang kita lupakan. Tayyib. Selanjutnya. Pada sekitar awal abad kedua Hijriah, ada seorang tokoh menyimpang yang bernama Abdul Karim bin Abil Auja. Dia adalah orang sindik yang banyak memasukkan hadis. Sewaktu dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, dia mengatakan sebelum dipenggal, Allahu laqad wada'at fikum. Wallahi. Wallahi laqad wada'at fikum. Laqad wada'tu fikum. Wada'tu fikum arba'ah al-af. Al-hadith ahramu fiha. Al-halal wa ahalalul haram. Demi Allah, aku telah membuat 4.000 hadis palsu yang tersebar di tengah kalian. Aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram. Masya Allah. Ada orang kayak gini, Pak. Membuat 4.000 hadis palsu. Wallahi laqad wada'tu fikum 4000 hadithin. Uharrimu fiha al-halala wa uhallilu al-harama. Demi Allah, aku telah membuat 4.000 hadis palsu yang tersebar di tengah kalian. Aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram. Masya Allah. 4.000, Pak, hadis palsu. Dan orang ini tidak tahu. Dia tidak punya rasa takut sama sekali. Sehingga melanggar ancaman besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kadzaba anni muta'ammidan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang secara sengaja mendustakan, barang siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, maka siapkan tempatnya di neraka. Sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membuat hadis palsu. Selanjutnya. Ketika ada banyak sekte menyimpang dalam Islam, mereka secara sengaja membuat hadis palsu untuk membela pemikirannya, terutama sekte Syiah dan Sufi. Abdullah bin Yazid Al-Mukri, salah satu guru Imam Bukhari, pernah menceritakan bahwa ada ahli bid'ah yang bertobat, lalu ahli bid'ah tersebut mengingatkan, "Unzuru hadzal hadis amman ta'khudhunahu." Fa inna kunna idza ra'ayna ra'yan ja'alna lahu hadisan. Perhatikanlah dari mana kalian mengambil hadis. Dahulu ketika kami menyampaikan pendapat tertentu, kami mengarang-arang hadis untuk mendukungnya. Masya Allah ya. Punya pemikiran menyimpang apa? Disampaikan di mimbar, terus dikarang hadisnya. Terakhir saya mendapatkan selebaran poster melalui WA dari salah satu jamaah di Mino Martani. Bukan Mino ya, di Ngori. Lalu beliau menyampaikan, poster ini sahih atau tidak? Saya sampaikan, dustanya itu kok jelas sekali, Pak. Dustanya itu jelas sekali. Jadi di poster itu disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya rutinitas ketika masuk malam tanggal 1 Ramadan, beliau mandi junub antara maghrib sampai isya. Lalu itu dijadikan sebagai dalil padusan. Dan dia gak malu-malu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan mandi besar antara maghrib dan isya. Langsung saya sampaikan, Pak, dustanya sangat jelas sekali. Karena tidak ada dalam syariat kita bahwa orang yang berpuasa harus mandi besar terlebih dahulu. Mandi besar itu disunahkan sebelum Jumatan, sebelum Idul Fitri, sebelum sholat Idul Adha. Nah itu mandi besar. Tapi kalau sebelum puasa Ramadan tidak ada ajaran mandi besar. Dibuatlah hadis untuk mendukung tradisi semacam ini. Lalu ditempel foto ya. Misalnya orang pakai surban atau pakai apa biar kelihatan dipercaya sama orang lain. Ini salah satu di antara contoh seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Yazid Al-Mukri tentang keberadaan salah satu penganut sekte di masa silam yang kemudian Dia mengingatkan, kalau dapat hadis, tolong perhatikan dulu dari mana kalian mendapatkannya. Karena dulu ketika kami menyebarkan sesuatu, kami buatkan hadis. Selanjutnya. Sekarang masyarakat begitu mudah menyebarkan apapun melalui media sosial, termasuk menyebarkan hadis palsu. Terkadang ada orang yang membuat artikel, lalu dia tambahkan hadis palsu di sana untuk meyakinkan para pembaca. Sebagai contoh, ada satu hadis yang sangat ma'ruf di tengah kaum muslimin negeri kita. Barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadan, jasadnya tidak akan tersentuh api neraka. Saya pernah mendapat kiriman melalui WhatsApp dengan redaksi yang sama, namun nama bulannya diganti. Barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Rajab, jasadnya tidak akan tersentuh api neraka. Ada juga yang diganti dengan bulan Rabiul Awal. Barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Rabiul Awal, jasadnya tidak akan tersentuh api neraka. Haula wala quwata illa billah. Pernah dapat kayak gini, Pak? Pernah dapat? Nama bulannya itu diganti-ganti, Pak. Pertama, hadis asalnya adalah man fariha bidukhulir Ramadan, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia tidak akan kena api neraka. Itu hadis asalnya. Dan hadis ini sendiri adalah hadis palsu. Hadis ini sendiri hadis palsu. Lalu oleh orang hadis palsu yang masih ada teksnya ini, nama bulannya diganti-ganti. Ketika masuk bulan Sya'ban, ganti Sya'ban. Ketika masuk bulan Rejab, ganti Rejab. Ketika masuk Rabiul Awal, ganti Rabiul Awal. Dan saya berkali-kali mendapatkan nama bulannya diganti-ganti. La haula wala quwata illa billah. Ini berani banget ya, orang yang membuat WA seperti ini, teks seperti ini, dan kadang tidak malu-malu dalam kurung HR Bukhari. Dia merasa enggak merasa malu. Dalam kurung HR Bukhari. Enggak mungkin di Sahih Bukhari ada yang seperti ini. Dan biasanya teks Arabnya enggak disebutkan. Makanya salah satu di antara cara mudah untuk memperhatikan adalah apakah ini hadis sahih atau tidak. Kalau teks Arabnya tidak disebutkan, mohon dicurigai. Tanyakan dulu kepada ustadz atau siapa yang kita anggap punya kemampuan di sana, kalimat seperti ini benar atau tidak, hadis sahih atau tidak. Agar ketika kita mau menyebarkan, kita sudah tahu validitasnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan baca hukum menyebarkan hadis palsu dan akibatnya. Karena mudah bagi kita untuk share. Sehingga ada dua posisi yang perlu kita bedakan ya. Satu, orang yang membuat hadis palsu. Yang kedua, menyebarkan hadis palsu. Ini dua posisi yang berbeda. Insyaallah yang tadi kita baru selesai membahas, orang yang membuat, insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang menyebarkan hadis palsu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Kita coba angkat pertanyaan dari, silakan. Pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Amin walakum imitlin. Ustaz, bagaimanakah caranya mempelajari hadis bagi orang yang awam dan cara mengetahui bahwa hadisnya itu sahih atau tidak? Jazakallahu khairan. Mukaddimah untuk bisa menilai sebuah hadis sahih atau tidak itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Dan mungkin butuh sampai pada tingkat doktor untuk bisa menilai hadis ini sahih atau tidak. Dalam arti dia bisa menimbang sebuah teks hadis yang ada dalam buku hadis. Kemudian dia teliti perawi-perawinya. Apakah ini termasuk perawi yang diterima atau tidak dan seterusnya. Ada banyak sekali mahasiswa Universitas Islam Madinah yang kuliah 4 tahun di Madinah. Kuliah 4 tahun di Madinah jurusan ilmu hadis. Jurusannya ilmu hadis. Kemudian dikasih sebuah teks hadis. Plus sanadnya. Itu belum bisa meneliti. Belum bisa meneliti apakah ini sahih atau tidak. Sehingga lulusan itu ketika pulang, ya mereka belum bisa untuk menilai apakah ini hadisnya sahih atau tidak. Namun saya menemukan jurusan ilmu hadis sampai doktoral, ya, doktor jurusan ilmu hadis, itu bisa meneliti. Sehingga ketika ada teks di Sunan Abi Dawud atau Sunan Ibnu Majah, teksnya seperti ini, beliau bisa meneliti. Hadis ini perawinya A, B, C, D, masing-masing perawi ini diterima atau tidak, kemudian beritanya nyambung atau tidak, itu bisa meneliti. Maka kami boleh menyimpulkan yang punya kemampuan seperti itu sangat sedikit sekali di kalangan masyarakat kaum muslimin. Karena untuk kuliah doktor di sana kan butuh waktu sampai 12 tahun. S1 4 tahun, S2 3 atau 4 tahun, nanti S3-nya 5 tahun. Nah, itu baru bisa meneliti tadi. Baik. Sehingga saya sendiri awam dalam masalah meneliti apakah hadis itu sahih atau tidak. Sebagaimana kaum muslimin yang lain. Cuman begini, ada beberapa ciri yang mencolok untuk bisa memastikan hadis itu jelas dhaif atau palsu, buatan manusia. Yang pertama, hadis itu secara bahasa aneh. Sehingga misalnya pakai bahasa Arab, tapi kok aneh sekali ketika dibaca, aneh ini. Tidak mungkin ada perkataan Nabi SAW yang teksnya seperti ini, tidak mungkin. Nah itu salah satu indikator. Atau yang kedua, terlalu detail menyebutkan sesuatu. Sehingga ketika menceritakan misalnya, pahala sholat duha, siapa yang sholat duha 2 rakaat dapat ini, sholat duha 4 rakaat dapat ini, sholat duha 6 rakaat dapat ini. Di masing-masing jumlah per 2 rakaat itu ada pahalanya sendiri-sendiri. Terlalu detail ini justru malah indikator itu palsu. Nah minimal kalau kita Pak sebagai masyarakat awam yang gak ngerti bahasa Arab, acuannya apa? Acuannya adalah kalau tidak ada teks Arabnya, tolong dicurigai. Meskipun belum tentu itu hadis palsu ya. Maka tolong ditanyakan dulu kepada ustadz yang punya apa kemampuan dalam masalah ini. Kalau seperti ini teksnya gimana? Nanti beliau akan bisa menimbang tingkat keanehan makna yang ada di situ. Ketika maknanya sangat aneh, lucu, bahkan ketika dibaca aneh ya. Pasti itu bukan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Dan insya Allah akan kita bahas di sesi berikutnya terkait bagaimana cara orang awam untuk bisa mengetahui apakah hadis itu sahih ataukah palsu. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita buka pertanyaan yang ingin bertanya langsung di jemaah sambil menunggu telepon yang masuk kembali. Ustaz, ada yang ingin bertanya? Kami kasih kesempatan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada referensi website atau yang terpercaya gitu mengenai hadis ini? Jadi misalnya kita dapat hadis, kemudian kita jadi kayak ensiklopedia ya, maksudnya jadi hadis-hadis yang apa ini sahih, ini dhaif atau misalnya jadi kalau misalnya kita dapat hadis kita bisa cross check ke situ, apakah ini ada nggak websitenya kan? Itu aja. Assalamualaikum. Website untuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Website untuk verifikasi hadis ya, kayak kita misalnya ada website untuk verifikasi NIK ya, ini KTP kamu dimasukin, nah nanti keluar nama, alamatnya di mana dan seterusnya. Kalau itu kan ada ya, disediakan oleh pemerintah. Nah sekarang Ada enggak untuk hadis website seperti itu? Jawabannya ada, Pak. Tapi pakai bahasa Arab. Sehingga kalau Bapak punya keyword bahasa Arabnya, Bapak bisa masukkan di situ, nanti akan disebutkan. Semua terkait dengan keyword ini, hadis yang punya kaitan dengan keyword ini disebutkan. Dan di situ ada penilaian ulama. Misalnya Syekh Albani, Ahmad Syakir, atau Syu'aib Al-Arnaut, Ibnu Hajar, An-Nawawi. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hajar, disahihkan oleh An-Nawawi, disahihkan oleh, itu ada. Dan ini sudah jadi software disediakan oleh Durarussaniyah. Dan saya biasanya pakai itu kalau ditanya orang. Sebentar saya cek dulu. Karena saya tidak bisa punya kemampuan meneliti sebagaimana para dokter tadi. Maka kata kunci hadis yang ditanyakan ke kami, saya ambil, saya taruh di software itu, ya tinggal klik aja, nanti akan ketahuan. Hadis ini ada di buku apa, perawinya siapa, terus tingkatnya bagaimana, apakah sahih atau dhaif. Untuk sementara ini baru yang berbahasa Arab. Kalau yang bahasa Indonesia, wallahu alam nampaknya belum ada. Nah. Kita coba angkat pertanyaan dari penelpon. Baik, assalamualaikum, silakan. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Bengkulu, dong, Ustaz. Ya, silakan, Bu. Untuk yang pertama tadi, Ustaz, saya sangat simpati dengan pendapat yang ilmu itu harus bersanad, ilmu itu harus mangkul seperti itu. Kita ini alhamdulillah di sini ada komunitas yang memang itu asli orang Jawa begitu, Ustaz, di Bengkulu ini datang dan seolah-olah itu sudah pesantren lama. Jadi setiap ada pendatang baru yang insya Allah ilmunya lebih itu tidak diterima. Contoh, mampu menjadi imam, beliau itu selalu imami ngalamin. Pokoknya pakai seperti itu dan nggak bisa dikritik. Karena apa? Seakan-akan kita ini sudah mendapatkan ijazah. Sedangkan orang yang pendatang baru itu tidak beri ijazah seperti itu tadi. Jadi susah kita kalau anak kita masukkan ke pesantren modern. Bilangnya modern itu Wahabi, tidak sesuai dengan yang sanaknya beliau. Jadi susah sekali seperti itu. Bagaimana cara menghadapi orang yang sudah menjadi komunitas kan otomatis solid, kuat seperti itu. Jadi kita susah untuk mau memasuki. Contoh kemarin kita berjamaah sholat apa itu so far kita nggak mau, nggak itu seakan-akan bukan kelompoknya, seakan-akan bukan mazhabnya seperti itu. Gimana itu Ustaz solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Ini masalah status sosial di kampung ya. Baik, saya boleh cerita pribadi ya. Termasuk posisi saya sendiri. Ini mohon maaf, barangkali orang kampung halaman saya juga mendengarkan kajian ini. Tapi saya buka aja sekalian. Di Paciran, Pak, tempat saya lahir, ada 5 pesantren. Hanya satu kampung. Satu kampung ada 5 pesantren. Ada yang sangat besar, ada di bawahnya lagi, dan beberapa pesantren yang lainnya. Sehingga jarak dari satu pesantren ke pesantren yang lain itu jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Dan tokoh agama di sana banyak, kiai-kiai di sana juga sangat banyak, dengan aneka ragam latar belakang. Ya, intinya kembali kepada dua ormas, NU dan Muhammadiyah. Orang baru di sana tidak bisa masuk. Sehingga meskipun dulu setelah lulus pesantren, kemudian berkali-kali sudah bertahun-tahun ngisi di Masjid Al-Hidayah Kerajaan, kalau pulang enggak pernah, Pak, disenggol suruh jadi imam itu enggak pernah. Karena di sana senior itu sangat dihargai. Sehingga imam itu hanya senior semua. Khatib senior semua. Dan saya baru diminta untuk jadi khatib belakangan ini. Mendekati pandemi ini. Dulu enggak pernah. Disenggol itu enggak pernah. Jangankan disuruh jadi khatib, jadi imam saja enggak boleh. Itu bertahun. Karena mereka sangat menjaga yang namanya senioritas. Ya, meskipun kita menghargai mereka adalah para tokoh masyarakat, mereka adalah orang-orang yang memiliki andil besar dalam pendidikan umat di daerah itu. Baik. Karena itu siapapun yang masih dianggap muda ketika datang ke kampung itu, saya bicara orang asli situ ya. Kalau orang luar enggak bakalan disenggol apalagi. Orang asli. Saya kan asli situ. Siapapun yang masih dianggap muda, orang asli situ, datang enggak bakalan dikasih kesempatan. Baru belakangan ketika YouTube banyak, kemudian generasinya sudah mulai ganti, baru kemudian saya dipersilahkan khutbah. Baru sekali saya khutbah di Masjid Jami itu. Dan itu pun mendekati pandemi kemarin. Setelah banyak YouTube-YouTube ya, sehingga orang nonton, jadi kita saling kenal. Sebelumnya enggak pernah disenggol. Maka kalau seperti itu dialami juga Anda yang di daerah Bengkulu atau di daerah yang lain, saya kira ya sama sebagaimana yang ada di daerah-daerah yang lainnya. Baik, namun begini ya, satu, selama ilmu yang disampaikan oleh para tokoh di tempat itu adalah ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, kita menghormati mereka, menghargai mereka sebagai ulama, tokoh, guru yang ada di kampung itu. Yang kedua, memastikan bahwa ketika mereka jadi imam, Fatihahnya harus benar. Karena syarat untuk bisa jadi imam, bacaan Fatihahnya harus benar. Karena itu kalau bacaan Fatihahnya enggak ada yang bermasalah, Anda bisa bertahan untuk jadi makmum di belakang para tokoh itu. Kemudian yang ketiga, tetap muliakan posisi yang junior, tolong tahu diri. Kalau emang belum saatnya maju ya, tidak harus maju dulu. Dan bisa jadi melalui forum yang lebih kecil dulu, insya Allah dakwah itu akan menyebar. Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, waktu beliau usai kuliah di Madinah, lalu mulazamah ke Syekh Albani, kemudian beliau balik ke Yaman, dimulai dari ngajar TPA. Dimulai dari ngajar TPA. Karena waktu itu Yaman mayoritas ada yang Syiah Houthi, ada yang Sufi, dan aneka latar belakang yang beraneka ragam. Beliau ngajar TPA, dari mulai titik ngajar TPA itu sampai akhirnya menjadi Darul Hadis di Damaj, yang pesertanya dari berbagai penjuru dunia. Sehingga banyak orang Perancis ngaji di situ, orang-orang Eropa ngaji di situ. Padahal awalnya dari apa? TBA. Makanya yang pendatang-pendatang, para tulabul ilmi, santri-santri yang pulang ke kampung, ya perjuangan harus dimulai dari awal. Bukan dalam maksud menggeser ya, tidak ada speser pun keinginan untuk menggeser. Tapi dalam maksud untuk melengkapi kegiatan dakwah di masyarakat. Anda silahkan mengalir bersama dengan masyarakat dengan cara mengajarkan anak-anak TBA dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, cukup set karena waktunya sudah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.